Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Terakhir kita sampai pada penjelasan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perang Uhud. Di mana dalam perang tersebut beliau terluka, patah giginya dan berdarah. Kejadian itu sempat membuat beliau tidak percaya. Namun pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya yang berbunyi laisa laka minal amri syai'un, bahwa engkau tidak punya kuasa sedikit pun terhadap satu urusan, karena semua urusan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, maka segala kehendak Allah pasti terjadi. Dan sebaliknya, jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Masih sebagai kelanjutan dari peristiwa itu, disebutkan di sini sebuah riwayat yang juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa fihi an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam sahih Bukhari datang sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-rak'atil akhirah min al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu fa anzala Allahu laisa laka min al-amri syai'un. Dari Ibnu Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, beliau mendengar dengan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila bangkit dari ruku pada rakaat terakhir di sholat subuh mengucapkan kalimat Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, berikanlah laknat kepada si fulan dan si fulan. Itu beliau ucapkan setelah mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian Allah menurunkan jawabannya melalui sebuah ayat yang tadi kita baca, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun kuasa bagimu terhadap satu urusan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya peristiwa perang Uhud itu, beliau berdoa meminta kepada Allah agar Allah menurunkan laknat-Nya kepada tokoh-tokoh musyrikin. Ya Allah, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Namun lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan beliau dengan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un. Karena di antara tokoh musyrikin yang beliau meminta kepada Allah agar Allah melaknat-Nya, di kemudian hari malah masuk Islam. Di kemudian hari malah masuk Islam. Nah. Wa fi riwayatin yad'u 'ala Shaffan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain bahwa fulan-fulan yang dimaksud oleh Nabi SAW agar Allah memberikan laknat kepada mereka adalah Shaffan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham, tokoh-tokoh musyrikin pada waktu itu. Fanazalat, maka turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak punya kuasa sedikit pun terhadap satu urusan. Kalau dalam riwayat sebelumnya tidak disebutkan, Nabi hanya mengatakan dalam hadis, Allahumma al'an fulanan dan fulan. Ya Allah, laknat si fulan dan si fulan. Ya. Sebuah hadis yang di dalamnya ada tokoh tertentu yang tidak disebutkan namanya, itu disebut hadis apa? Sebut hadis apa, Dap? Disebut hadis mubham. Hadis mubham. Hadis mubham itu adalah hadis yang dalam sanadnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya, atau dalam matan hadis ada seseorang yang tidak juga disebutkan namanya. Dalam ilmu mustalah, dalam ilmu mustalah, hadis itu disebut dengan hadis mubham. Ya, hadis mubham. Bagaimana cara kita mengetahui siapa sih sebenarnya seseorang yang disebutkan dalam matan hadis itu yang tidak disebutkan namanya? Adalah dengan penjelasan melalui riwayat yang lain. Seperti di sini, wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat lain, ternyata Nabi berdoa, ya, memohon agar Allah memberikan laknat itu kepada orang yang bernama Shaffwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham. Fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Nah. Ini disebutkan dalam kitab Tauhid. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan menyebutkan kembali riwayat ini dalam Fathul Majid. Ya. Tidak perlu kita ulang, langsung saja kepada uraian beliau Syekh Abdul Rahman terhadap hadis ini. Qauluhu wa fihi ay fi sahihil Bukhari. Tadi dikatakan wa fihi, dan di dalam hadis, maksudnya sahih Bukhari. Dan hadis ini juga rawahun Nasa'i, diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Qauluhu an Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Syekh Abdul Rahman menguraikan sedikit soal Ibnu Umar. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia. Ya, seorang sahabat yang mulia. Seorang sahabat yang berperawakan tinggi. Kulitnya sawo matang, tidak putih. Kulit sawo matang, perawakan tinggi, rambutnya panjang sampai bahu. Kumisnya selalu dicukur, jenggotnya dipanjangkan. Ibnu Umar. Sahabat Abdullah bin Umar adalah salah seorang sahabat yang dikenal kuat dalam ibadah. Kuat dalam ibadah. Dan beliau juga terkenal sebagai seorang sahabat yang zuhud. Seorang sahabat yang zuhud. Sampai-sampai sahabat Jabir bin Abdullah memujinya. Enggak ada seorang sahabat yang betul-betul menghindari dari segala perhiasan dunia selain Abdullah bin Umar. Dipuji. Nah, oleh para sahabat yang lainnya. Pada saat pecah perang Badar, usianya masih kecil. Tapi Abdullah bin Umar ini ingin ikut serta dalam perang tersebut. Namun dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena usianya masih kecil. Dan itu membuatnya sangat sedih sekali, menangis, ya. Menangis karena tidak diajak perang. Kalau sekarang kabur, lari, orang dengar kata perang itu takut. Karena kebanyakan orang sekarang sudah terkena penyakit apa? Wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yang berlebihan terhadap dunia dan takut mati. Kalau orang dulu, para salaf, para sahabat, kematian itu sesuatu yang dicari. Ya. Kematian itu sesuatu yang dicari. Dan memang wasilah-wasilah untuk itu sangat terbuka. Selalu terdapat peperangan, peperangan demi peperangan. Sekarang mungkin bisa dikatakan perangnya jarang, tapi sekali ada panggilan perang, wah lari. Karena sudah saking cinta terhadap dunia. Pada akhirnya takut mati. Kenapa takut mati? Karena senang hidup. Karena masih senang hidup, takut mati. Padahal apa nasihat Syekh bin Baz? Hidup di jalan Allah itu lebih sulit daripada mati di jalan Allah. Kenapa orang lebih memilih untuk tetap hidup, ya? Padahal hidup di jalan Allah itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang sangat berat. Beda dengan mati di jalan Allah. Kalau mati di jalan Allah kan insya Allah ketika ada misalnya apa kesempatan perang melawan orang kafir, tinggal ikut dan kemungkinan besarnya meninggal dunia kalau ada di fronter depan. Nah. Sahabat Ibnu Umar adalah sahabat yang menangis bersedih ketika tidak bisa ikut serta dalam perang Badar. Baru beliau dapat kesempatan perang adalah saat pecah perang apa? Khandaq. Ketika terjadi perang Khandaq, beliau ikut. Dan semenjak itu di masa Rasulullah SAW beliau tidak pernah melewatkan satu peperangan pun. Artinya setiap ada perang beliau ikut terus. Sahabat Ibnu Umar lah salah seorang sahabat yang dikenal selalu mengikuti jejak-jejak Nabi SAW dalam kehidupannya. Kalau sahabat Ibnu Umar tahu Nabi SAW itu suka berteduh di sebuah pohon, ya. Maka beliau mengikutinya. Pohon manapun, tempat manapun yang biasa dipakai oleh Nabi berteduh, sehingga istirahat, maka Ibnu Umar akan mengikutinya. Ibnu Umar akan mencontohnya. Saking kuatnya semangat beliau dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu ya. Sahabiyun Jalil, beliau salah seorang sahabat yang mulia. Syahidalahu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan persaksian bahwa sahabat Ibnu Umar ini adalah sahabat yang baik. Sahabat yang penuh dengan kesolehan. Mata sana thalasa wa sab'ina fi akhiriha. Beliau meninggal dunia pada penghujung tahun 73 Hijriah. Aw fi awwalil lati taliha, atau awal tahun setelahnya. Awal tahun setelah tahun 73. Radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qauluhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis tadi dikatakan bahwa Ibnu Umar beliau benar-benar telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa ya, atau ketika bangkit dari ruku mengucapkan apa? Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Hadzal qunut ala haula ba'dama syujja wa kasurat rubaiyatuhu yauma Uhud. Kunut ini ya, ini doa kunut karena dilakukan setelah bangkit dari ruku ya. Ini doa kunut. Doa kunut ini dilakukan setelah peristiwa perang Uhud. Nabi terluka dan giginya patah. Dalam kunut tersebut, setelah beliau bangkit dari ruku, beliau mengucapkan apa? Allahummal an fulanan wa fulan. Ya Allah, berikanlah atau turunkanlah naknat kepada siapa? Si fulan dan si fulan. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat menjelaskan kata laknat, aslul la'ni at-tardu wal ibadu min Allah wa min al-khalqi as-sabb wad-du'a. Asal kata laknat jika datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka mengandung artian at-tardu wal ibad, mengandung artian pengusiran dan dijauhkan dari rahmat. Wa minal khalqi as-sabb wad-du'a. Sedangkan kalau laknat itu muncul dari sesama makhluk, dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya, maka mengandung makna as-sabb wad-du'a, celaan dan doa kejelekan. Celaan dan doa kejelekan. Jadi kalau Allah melaknat, berarti Allah akan mengusir dan menjauhkan seseorang dari rahmatnya. Ya. Kalau sesama makhluk saling melaknat, berarti maknanya apa? As-sabwa doa, celaan dan doa apa? Kejelekan. Nah. Utaqaddam kalamu Syekhul Islam. Sudah lewat pernyataan Syekhul Islam soal ini. Qala qauluhu fulanan wa fulan. Adapun si fulan dan si fulan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham. Tiga orang di antaranya. Tokoh-tokoh musyrikin. Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Hisham. Kama bayyanahu fi riwayah al-atiyah, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain. Wafihi, dalam hal ini ya, atau dalam kisah ini, jawazud du'ai 'alal musyrikin bi a'yanihim fis shalah wa anna dhalika la yadhur fis salati. Ada keterangan, ada faedah tentang bolehnya mendoakan kejelekan untuk kaum musyrikin dengan menyebutkan nama-namanya di dalam sholat. Dan itu tidak membahayakan apa? Sholat. Karena Nabi melakukan ini pada sholat apa? Pada sholat fajar, ya, pada sholat subuh. Setelah bangkit dari ruku, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham, beliau mengatakan Allahumma al'an fulanan wa fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Disebutkan namanya secara jelas, ya, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Harith bin Hisham. Maka ini mengandung faedah tentang bolehnya mendoakan kejelekan kepada kaum musyrikin dengan menyebutkan nama-namanya. Jadi tidak secara umum, tapi disebutkan nama-namanya, person-personnya di dalam sholat. Dan itu tidak akan membahayakan apa? Tidak akan membahayakan sholat. Artinya tidak membatalkan sholat. Nah. Namun apa yang dikehendaki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, karena di kemudian hari mereka ini ternyata masuk Islam dan baik keislamannya. Qauluhu ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian dalam hadis dikatakan bahwa Nabi mengucapkan Allahumma al'an fulanan wa fulan itu setelah beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a artinya mendengar. Allah mendengar liman hamidah. Siapa yang memujinya? Sami Allahu liman hamidah. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, ay ajaballah hamidahu wa taqabbalahu. Kata Abu Sa'adat, arti dari kalimat sami Allahu liman hamidah adalah ajaballah hamidah. Allah akan mengabulkan siapa saja yang memujinya, wa taqabbalahu, dan Allah akan menerimanya. Allah akan mengabulkan permintaan siapa saja yang memujinya, dan Allah akan menerimanya. Menerima permintaan tersebut. Ini asal makna dari kalimat sami Allahu liman hamidah. Maka sholat itu pada dasarnya adalah doa semua. Ya. Semuanya doa. Tidak heran kalau kemudian sholat itu secara bahasa ya berarti apa? Ad-du'a, doa. Nah, secara bahasa sholat itu dikatakan doa karena memang isinya doa semua. Wa qala Suhaili maf'ulun sami'a makhdhufun. Kemudian dikatakan oleh Imam As-Suhaili maf'ul sami'a makhdhufun. Objek atau ya objek dari kata sami'a makhduf, tidak disebutkan. Ini terkait dengan teori bahasa Arabnya ya. Li'anna sam'a muta'alliqun bil aqwali wal aswati duna ghairiha, karena ya pendengaran itu kaitannya dengan segala ucapan dan suara, duna ghairiha, tanpa yang lainnya. Pendengaran itu hubungannya dengan apa? Dengan apa? Suara dan perkataan. Ya. Tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Tidak ada hubungan dengan gerakan badan. Enggak nyambung kan? Tidak ada korelasinya. Tidak ada hubungannya antara pendengaran dengan gerakan badan. Pendengaran itu hubungannya dengan apa? Dengan suara dan ucapan. Nah. Qala fallam bi makna zaid wa huwa al-istijabatu lis-sam'i, maka huruf lam dalam kata liman sami Allahu liman, ada lam di situ, ini adalah makna tambahan wa huwa al-istijabatu lis-sam'i, yang berarti al-istijabah, ya, yang berarti apa? Al-istijabah, pengkabulan. Sami Allahu, Allah sami Allah, Allah mendengar, liman hamidah, untuk kemudian Allah mengabulkan. Fajtama'a fil kalimati al-ijaz wad-dilalah ala zaid wa huwa al-istijabatu liman hamidah. Maka dalam kalimat sami Allahu liman hamidah ini terkumpul dua perkara. Perkara yang pertama, bahwa kalimat itu kalimat yang ringkas. Kalimat yang sangat ringkas. Dan ada dalil yang menunjukkan makna berlebih, yaitu apa? Al-istijabah. Allah akan mengabulkan. Allah mendengar dan Allah akan mengabulkan. Itu kalau disimpulkan. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar dan Allah akan mengabulkan. Jadi tidak hanya sekedar mendengar. Kalau kita ambil makna secara apa? Letter leknya, maka kita akan fahami bahwa dalam kalimat sami Allahu liman hamidah itu hanya ada keterangan kalau Allah itu mendengar. Ya. Tapi sebenarnya hakikatnya tidak begitu. Mendengar dan mengabulkan, ya. Mendengar dan mengabulkan. Bukti yang menunjukkan makna mengabulkan adalah adanya huruf lam. Liman hamidah. Nah, Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ma makna uddiya sami Allahu liman hamidah billam al-mutadhammanah makna istijaba lahum. Oleh karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan kalimat sami Allahu liman hamidah uddiya billam. Ya. Sami Allahu liman hamidah uddiya billam. Memiliki makna yang luas dengan kata lam, atau memiliki makna tambahan dengan adanya huruf apa? Lam. Di mana huruf lam itu mengandung makna istajaba, mengabulkan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar mendengar sekali lagi, tapi juga mengabulkan. Nah. Qauluhu Rabbana walakal hamd. Kemudian dalam hadis juga dikatakan tadi Rabbana walakal hamd. Nabi melaknat mengatakan Allahumma al'an fulanan wa fulan itu setelah bangkit dari ruku di rakaat yang terakhir dari sholat subuh setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Sekarang akan diuraikan kalimat Rabbana walakal hamd. Qala fi ba'dir riwayatil Bukhari bi isqatil wa. Dalam sebagian riwayat Bukhari tidak ada wawunya. Tidak ada apa? Wawunya. Rabbana lakal hamdu. Ya. Qala Ibnu Daqiqil Id kana itsbat ka'anna itsbataha dalun 'ala ma'na zaid. Kata Ibnu Daqiqil Id sepertinya disebutkannya huruf waw dal 'ala ma'na zaid untuk memberi makna tambahan. Ya, makna lebih. Untuk memberi makna lebih. Li'anna yakunu takdir Rabbana istajib walakal ham. Sehingga maknanya menjadi Rabbana istajib walakal hamdu. Wahai Rabb kami, kabulkanlah dan untukmu segala puji. Ya. Kabulkanlah dan untukmu segala puji. Nah, jadi kata Rabbana walakal hamdu itu tidak hanya sekedar wahai Rob, untukmu segala puji. Tidak. Tapi ada makna lain yang terkandung di situ. Ada makna lain yang terkandung di situ. Makanya, ya, diberi huruf apa? Waw. Rabbana walakal hamdu. Setelah diberi huruf waw, maka maknanya, Rabbana, wahai Rob kami, kabulkanlah. Istajib. Walakal hamdu. Dan hanya untukmu segala puji. Fayashtamilu ala makna doa wa makna al-khabar. Maka kalimat Rabbana walakal hamdu itu meliputi makna doa dan makna apa? Khabar. Mana makna doanya? Rabbana istajib. Ini makna doa. Wahai Rabb kami, kabulkanlah. Doa. Adapun makna khabarnya adalah walakal hamd. Mengabarkan bahwa bagi Allah saja segala pujian. Nah, tidak hanya sekedar khobar. Kalau kita tidak faham maknanya, maka kita akan mengatakan bahwa kalimat Rabbana walakal hamdu itu hanya khobar, hanya mengabarkan bahwa segenap puji itu bagi Allah. Tapi setelah kita tahu sekarang, maka kita ya akan mengatakan bahwa kalimat Rabbana walakal hamdu itu tidak hanya sekedar mengandung khobar, tapi juga mengandung doa. Ya. Rabbana istajib walakal hamdu. Lagi-lagi ini memberikan keterangan kepada kita bahwa sholat, ya, sholat itu adalah apa? Doa. Ya. Sholat adalah doa. Setiap kalimat-kalimat yang diucapkan di dalamnya itu mengandung apa? Doa. Ya. Mengandung doa. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Itu doa. Naam. Qala Syaikhul Islam, walhamdu dhiddu dzam. Walhamdu yakunu ala mahasinil mahmud ma'al mahabbati lahu, kama anna dzam yakunu ala masawihi ma'al bughdhi lahu. Kata Syaikhul Islam, kata alhamdu. Sekarang kata alhamdu. Lidzam, alhamdu ini lidzam, lawan dari apa? Celaan, lawan dari celaan. Kata alhamdu adalah lawan dari celaan. Berarti apa? pujian. Ya, alhamdu adalah pujian, lawan dari celaan. Walhamdu yakunu ala mahasinil mahmud. Kata alhamdu, ya, kata alhamdu yakunu ala mahasinil mahmud ma'al mahabbah lahu. Kata alhamdu ini, ya, diucapkan terkait dengan mahasinil mahmud atau menyangkut kebaikan-kebaikan yang dipuji. Menyangkut kebaikan-kebaikan yang dipuji, ma'al mahabbati lahu, disertai dengan perasaan cinta terhadapnya. Disertai dengan perasaan cinta terhadapnya. Berarti kata alhamdu ini bukan sekedar pujian biasa. Ya, bukan sekedar apa? Pujian biasa. Kalau pujian biasa itu bahasa Arabnya al-madhu. Bahasa Arabnya apa? Al-madhu, al-madh. Jadi salah kalau kita, ya, mengucapkan kata al-madhu untuk Allah. Kalau untuk Allah itu harus alhamdu, jangan al-madhu. Secara makna sama. Alhamdu pujian, al-madhu juga pujian. Ya. Tapi alhamdu adalah pujian, ya, atas kebaikan-kebaikan yang dipuji disertai dengan apa? Rasa cinta kepadanya. Rasa cinta kepadanya. Berbeda dengan al-madhu. Kalau al-madhu hanya sekedar memuji kebaikan-kebaikan pada diri seseorang. Meskipun tidak ada perasaan cinta kepadanya. Jadi, kalau alhamdu itu hanya untuk Allah. Kalau al-madhu ini untuk makhluk. Ya. Nah. Bedanya tadi dalam hal apa? Adanya kecintaan. Kalau alhamdu itu pujian yang disertai dengan apa? Kecintaan. Kalau al-madhu pujian tanpa disertai kecintaan. Akan dijelaskan nanti oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, tapi secara gambarannya, secara garis besar adalah seperti itu. Kalau alhamdu itu pujian yang disertai dengan kecintaan, dan itu hanya berlaku untuk siapa? Untuk Allah. Ya, adapun al-madhu hanya sebatas pujian tanpa disertai dengan kecintaan. Nah, makanya wajar kalau satu sisi sebenarnya kita enggak suka sama seseorang, tapi kita puji karena kelebihan yang ada padanya, ya kan? Ari akhlak nama, aduh, masya Allah. Gitu. Tapi kepintarannya top. Ya kan, kadang begitu. Ya, satu sisi kita memuji, sisi yang lain kita membencinya. Itu berlaku pada makhluk. Kalau terhadap Allah Subhanahu wa taala enggak. Di samping kita memuji juga memberikan apa? Kecintaan. Ya. Nah. Kita cukup sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.